Perdana Rekod Surabaya Lagista ada Nela Karisma. Tanpa alas kowe lungo mbiyen kae, ra ono mesakne aku siji wae. Ngapoti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kowe lungo pas aku sayang sayang. Apa korban?